waramyul jimar fa innaha tatba'un nusuk. Adapun sa'i, wukuf di Arafah dan Muzdalifah serta melempar jumrah adalah bagian kegiatan yang mengikuti nusuk, yaitu tata cara haji. Falau fa'alta ghaira tabi'atin linnusuk kanat bid'atan. Sekiranya Anda melakukannya tanpa mengikuti nusuk, maka perbuatan itu adalah sebuah bid'ah. Apa maksudnya perkataan Syekh di sini? Perbuatan sa'i, yaitu perjalanan antara Safa dan Marwah, kemudian berwukuf di Arafah, yaitu wukuf berdiam diri dan mulai tergelincirnya matahari setelah sholat zuhur sampai terbenamnya matahari di daerah namanya Arafah setelah Muzdalifah, dan bermabit di Muzdalifah, yaitu di malam hari tinggal di sana dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar, dan juga melempar jamarat, yaitu melempar 7 batu kerikil di setiap lubang-lubang jamrah, baik itu jamratul ula, jamratul wusta, wa jamratul aqabah. Itu apabila dikerjakan selain ibadah haji, maka termasuk bid'ah. Nah, itu masuk beliau. Kalau dikerjakan selain ibadah haji, sesuai dengan waktunya, dan sesuai dengan kegiatan haji, maka kalau dikerjakan di luar itu, bid'ah. Ini kalau ada sekarang, orang datang, wah, aku datang haji. Wukuf bukan pada waktunya. Mabit bukan pada waktunya. Ini adalah bid'ah. Kenapa? Li'annal bid'ata naw'an. Karena bid'ah itu ada dua macam. Naw'un yuta'abbadu lillahi bi'ibadah. Pertama adalah yang dilakukan untuk beribadah kepada Allah yang tidak disyariatkan sama sekali. Lam yashra'ha aslan. Tidak disyariatkan sama sekali. Ini jenis ibadah bid'ah. Bid'ah yang dikerjakan atau perbuatan yang dikerjakan yang belum pernah dikerjakan sama sekali atau belum pernah disyariatkan sama sekali. Wa naw'un yuta'abbadu lahu bi'ibadah qad syara'aha ala sifatin makhsusah fatuf'alu ala ghairi tilka sifah wa hadha minhu. Jenis bid'ah yang kedua adalah yang dilakukan untuk beribadah kepada Allah yang disyariatkan olehnya dalam bentuk tertentu, tetapi dikerjakan dengan bentuk yang lain, dan perbuatan ini termasuk dalam kategori kedua. Apa maksud Syekh? Kata Syekh tadi kan, siapa yang mengerjakan ibadah-ibadah haji, nusuk, yang tidak sesuai dengan contohnya, maka itu bid'ah. Seperti melempar jamarat sekarang, itu bid'ah. Seperti wukuf di Arafah sekarang, bukan hari wukuf, itu bid'ah. Seperti sa'i antara Safa dan Marwah, bukan sedang menunaikan ibadah haji atau umroh, itu bid'ah. Paham sampai sini, Pak? Baik. Kenapa kata beliau bid'ah? Karena bid'ah itu dua macam. Macam yang pertama, perbuatan yang belum disyariatkan oleh Allah sama sekali. Tidak juga melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah perbuatan bid'ah. Ya, tidak disyariatkan oleh Rasulullah sama sekali. Seperti pengucapan niat ketika sholat. Nawaitu atau usalli fardhal maghribi. Ini bid'ah. Sama sekali tidak disyariatkan oleh Rasulullah. Enggak ada contohnya sama sekali. Ya. Kemudian seperti lagi mengerjakan perbuatan maulid. Ini juga bid'ah. Karena belum dicontohkan sama sekali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jenis bid'ah yang pertama. Yaitu bid'ah yang belum ada contohnya sama sekali dari Rasulullah. Tidak ada syariatnya sama sekali. Dan jenis yang kedua, yaitu sebuah perbuatan bid'ah, asalnya ada. Asal perbuatan itu ada. Seperti asal ibadah sa'i ada. Kalau dikerjakan pada waktunya. Seperti perbuatan melempar jamarat ada. Kalau dikerjakan pas waktu haji. Ketika jamratul aqabah tanggal 10 atau 11, 12, 13 di hari-hari tasyrik. Asalnya ada ibadah itu. Seperti juga wukuf di Arafah ada, dicontohkan oleh Rasulullah wukufnya. Mabit di Muzdalifah ada. Tapi dikerjakan tidak sesuai dengan contoh Rasulullah. Baik dalam perkara tempat, waktu, sebab, tata cara, jumlah bilangan, dan jenis. Ini bid'ah nantinya. Seperti yang disebutkan oleh Syekh. Dan sa'i, wukuf, Muzdalifah, kemudian melempar jamarat, jika dikerjakan di luar ibadah haji atau umroh, maka itu bid'ah. Karena dikerjakan tidak sesuai dengan yang dicontohkan. Tidak sesuai waktunya, tidak sesuai tempatnya. Kalau ada orang tawaf di Indonesia, maka ini bid'ah. Karena tidak ada ibadah tawaf kecuali di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Ya. Inilah jenis-jenis bid'ah. Bid'ah itu ada dua macam. Bid'ah yang disebut oleh para ulama bid'ah haqiqiyah. Artinya benar-benar bid'ah. Belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Tidak ada ayat yang menunjukkan hal itu sama sekali. Benar-benar bid'ah. Yang kedua, yang disebut dengan bid'ah idhafiyah. Artinya apa? Bid'ah yang asalnya ada. Asal ibadahnya ada. Tapi karena dikerjakan tanpa contoh, maka jadi bid'ah. Contoh, beristighfar. Ibadah bukan? Ibadah. Boleh seorang beristighfar? Boleh. Tetapi ketika istighfar tersebut, tata caranya dibarengi dengan tata cara dan waktu, tempat, sebab, jumlah bilangan yang belum dicontohkan oleh Rasulullah, maka ini disebut dengan bid'ah juga. Bid'ah apa? Idhafiyah. Ya, bid'ah berarti ada dua. haqiqiyah idhafiyah. Bid'ah hakikiyah artinya adalah bid'ah yang belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali. Tidak ada satu ayat pun yang menunjukkan akan hal itu, sama sekali. Itu disebut dengan bid'ah hakikiyah. Ya, seperti yang contoh-contohnya saya sebutkan tadi. Seperti pengucapan niat. Itu enggak ada sama sekali. Contohnya dari Rasulullah ketika sholat pengucapan niat. Sama sekali tidak disyariatkan pengucapan niat. Seperti juga pengerjaan maulid. Tidak ada contohnya sama sekali. Nah, bid'ah idhafiyah. Ada asal syariatnya ada. Tapi karena dikerjakan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, tidak sesuai dengan tempat yang telah ditentukan, tidak sesuai juga dengan sebab yang telah ditentukan, tidak sesuai juga dengan jenis, jumlah bilangan, dan tata cara, maka menjadi bid'ah dia. Seperti tahlilan. Tahlilan bid'ah. Tapi jenis bid'ahnya apa? Idhafiyah. Kenapa? Karena ucapan la ilaha illallah itu ada di dalam agama Islam. Bukankah zikir pagi, zikir sore, kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Seutama-utama zikir yang dibaca oleh aku dan nabi-nabi sebelumku adalah ucapan la ilaha illallah. Ada dia, zikirnya ada. Cuma karena dikerjakan dengan waktu yang dibatasi, yang dikhususkan, yang belum pernah dibatasi dan dikhususkan oleh Rasulullah, menjadi bid'ah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, ketika pagi 100 atau 10 atau 1. Dan zikir itu juga dibaca ketika wukuf di Arafah. Nah, lihat hadis-hadis yang sahih membatasi tempat di Arafah, jumlah bilangan 100, 10, 1, waktu pagi atau waktu sore. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatasinya setelah kematian. Nah, ini makanya pembatasan ini menjadi bid'ah. Kenapa? Karena pembatasannya belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh istighfar disyariatkan dalam Islam, betul? Allah berfirman, "Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah Maha selalu pemberi maghfirah. Tapi kalau istighfarnya dibarengi dengan pembatasan-pembatasan yang belum dibatasi oleh syariat Islam, maka menjadi bid'ah. Misalkan saya katakan, siapa yang ingin dilunaskan hutangnya, maka beristighfarlah jam 12 malam tepat. Waktu, pembatasan waktu. Di dalam kamar, pembatasan tempat. Dalam keadaan lampu dimatikan dan tidak memakai baju. Pembatasan tata cara. Karena tadi Sebabnya melakukan ini kenapa? Karena ingin dilunaskan hutang. Pembatasan sebab. Sebanyak 10.000 kali pembatasan jumlah bilangan. Ya. Kemudian jenisnya dengan ucapan astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ini semua pembatasan belum ada contohnya dari Rasulullah. Itu cuma hadis riwayat Ahmad Zainuddin. Belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini perbuatan bid'ah. Meskipun istighfarnya ada contohnya. Itu disebut dengan bid'ah apa? Idhafiyah. Idhafiyah itu artinya bid'ah gandengan. Digandeng dengan perbuatan bid'ah. Asal hukumnya disyariatkan, tapi karena dibatasi dengan beberapa sebab tadi, maka tidak ada contohnya. Ya, termasuk di dalamnya sholat. Sholat disyariatkan enggak? Disyariatkan. Tetapi ketika sholat duha selalu dikerjakan dengan cara berjamaah, betul tidak? Bisa disyariatkan? Bisa dikerjakan? Tidak bisa. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengerjakan sholat duha selalu dikerjakan secara berjamaah. Sholat duhanya ada syariatnya, tapi belum ada apa? Contoh tata caranya harus berjamaah. Ini ya, sholawat, membaca sholawat disyariatkan enggak? Hah? Disyariatkan. Tetapi ketika sholawatnya dikhususkan pada waktu-waktu tertentu dengan tata cara tertentu yang belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah, maka disebut perbuatan apa? Bid'ah apa? Idhafiyah. Ya. Pembacaan surat Yasin disyariatkan? Hah? Yakin disyariatkan? Ya, karena dia Al-Qur'an. Disyariatkan untuk membaca. Tetapi ketika dibatasi dengan waktu dan sebab yang belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah, maka dia menjadi bid'ah. Ini disebut dengan bid'ah apa? Idhafiyah. Ya? Bisa dipahami tayyib. Kita lanjutkan. Wa qawluhu wa man tatawwa'a ay fa'ala ta'atan mukhlishan biha lillahi ta'ala khairan min hajjin wa umratin wa tawafin wa salatin wa shaumin wa ghairi dzalik. Firman-Nya, barang siapa dengan kerelaan hati, maksudnya melakukan suatu ketaatan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala yang baik seperti haji, umrah, tawaf, sholat, puasa, dan sebagainya, fahuwa khairun lahu, maka hal itu adalah baik baginya. Nah, di sini tentang keikhlasan. Ya, keikhlasan. Ibadah yang kita kerjakan tidak akan pernah bermanfaat kecuali jika dikerjakan dengan ikhlas. Saya tadi malam, Pak, merenung beberapa perbuatan manusia. Sebagian besar dari kita, atau dari saya deh, daripada kita, dari saya, terkadang lebih memperhatikan yang tidak penting dibandingkan yang penting. Dan ini tanda tidak ikhlas. Contoh, saya mulai dari runut perbuatan yang berhubungan dengan Allah dulu. Sebagian orang melakukan kesyirikan, lebih dia utamakan dibandingkan ikhlas kepada Allah. Ini orang ini sengsara. Lebih memperhatikan pujian manusia dibandingkan pujian Allah. Contoh lain yang berhubungan dengan Allah lagi. Sebagian orang lebih percaya kepada perkataan makhluk-makhluk Allah dibandingkan firman Allah. Dia sadari atau dia tidak sadari. Kalau saya katakan saya bisa menyembuhkan orang, mungkin sebagian bapak ibu atau kaum muslim yang mendengarkan akan percaya dengan perkataan itu. Tapi ketika Allah berfirman, فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ الَّذِي يَشْفِينَ, jika aku sakit, kata Nabi Ibrahim, dialah Allah yang menyembuhkanku. Sebagian orang tidak percaya ini. Bukti ketidakpercayaannya tidak meminta kesembuhan dari Allah. Contoh lain, contoh dalam sebuah contoh ini. Sebagian orang terlalu percaya dengan obat-obat. Herbalkah, tidak herbalkah, kemudian obat-obat apa saja, dan meninggalkan berdoa kepada Allah. Ini adalah contoh-contoh terbalik dari kehidupan manusia terhadap Allah. Sebagian orang jika berhadapan dengan manusia, terutama yang dia agungkan, dia hormati, lebih rapi dibandingkan di hadapan Allah. Di hadapan Allah seasalnya, baju mungkin yang sudah usang, bau masam, dipakai sembahyang, sholat. Tapi ketika kita berhadapan dengan jangan presiden, mertua saja, atau calon mertua, kita kadang-kadang sangat memperhatikan penampilan kita. Ini contoh-contoh terbalik. Masih banyak yang lain. Contoh terbalik hubungan manusia dengan Allah. Saya beralih kepada contoh terbalik hubungan manusia dengan manusia. Misalkan orang yang paling dekat dengan kita. Sebagian orang tidak menghargai suami atau istri ketika berbicara. Dia lebih menghargai orang lain tatkala berbicara. Lebih santun, lebih sopan, lebih lembut. Sebagian orang lebih memperhatikan perasaan orang lain dibandingkan perasaan kerabat-kerabat terdekatnya. Perasaan istri atau perasaan suami, perasaan anak atau perasaan paman bibi. Dia lebih pentingkan perasaan orang lain dibandingkan perasaan-perasaan orang-orang kerabat terdekat ini. Ini contoh terbalik dalam mementingkan sesuatu. Ya, kadang seorang bapak lebih bisa bergaul, lebih bisa bercanda dengan anak orang lain dibandingkan anaknya sendiri. Anaknya sendiri seperti antara atasan dengan bawahan. Sang anak, iya pak, siapa bos? Tapi tatkala dia berhubungan dengan anak sendiri, orang lain seperti kawan paling dekat. Berani bercanda sampai terbahak-bahak, sampai mengguling-gulingkan badan mungkin, lebih dibandingkan anak sendiri. Ini contoh terbalik dalam mementingkan sesuatu. Sebagian suami dengan orang lain sangat lembut perkataannya, apalagi mungkin lawan ustadznya. Inggih ustadzai, inggih, ihnya panjang banget. Tapi ketika dengan istri yang semestinya dia lebih pantas untuk kita sopani, kita lembuti, ini dia tidak seperti itu. Seakan-akan istri adalah bawahannya, pembantunya, pelayannya. Ini contoh terbalik dalam mementingkan sesuatu. Dan manusia-manusia seperti ini tidak akan bisa masuk ke dalam hadis Rasul, khairukum khairukum li ahli fa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, dan khair itu adalah ismut tafdhil, artinya kata yang menunjukkan paling. Orang paling terbaik dari kalian, ini yang ingin menjadi cita-cita orang terbaik, adalah yang paling baik kelakuannya terhadap keluarganya. Dan aku adalah yang paling baik kelakuanku terhadap keluargaku. Maka coba dirubah gaya hidup kita. Sama keluarga, orang tua, anak-anak, kakak, adik, paman, bibi, harus lebih dekat dibandingkan orang lain. Dan ini makna dalam surat At-Tahrim yang saya baca tadi ketika sholat. Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Ini juga makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Artinya, dan peringatkanlah kerabat-kerabatmu terdekat. Ya, kadang seseorang bisa ngobrol dengan kawannya berjam-jam, tapi dengan istrinya 5 menit bahwal. Allah. Ini contoh mementingkan sesuatu yang terbalik. Contoh terbalik dalam mementingkan sesuatu. Semestinya kita dengan kerabat dekat. Dengan kerabat sangat dekat, terutama dengan anak-anak. Ini kadang dengan orang lain lebih bisa friendly, kata orang Inggris. Friendly, lebih bisa berteman. Lebih bisa mengadakan relationship, persahabatan, hubungan yang sangat luar biasa. Dibandingkan dengan kerabat sendiri. Nah, ini keliru, contoh terbalik dalam mementingkan sesuatu. Maka hati-hati, jangan menjadi manusia yang menjadi terbalik. Contoh terbalik juga dalam kehidupan secara umum, lebih mementingkan kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Akhirat yang kekal abadi, yang lebih baik kita kalahkan dengan kehidupan dunia yang tidak kekal, tidak baik, sementara saja. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan setelah ini kita tidak menjadi orang-orang yang merupakan percontohan terbalik dalam mementingkan sesuatu. Ini saya ambil dari kata ingat kata ikhlas tadi. Karena yang tidak ikhlas dia tidak akan dapat apa-apa. Capek, ruku, sujud, nungging, ya, mengeluarkan harta, haji, umroh, tidak ikhlas, maka tidak akan diterima oleh Allah. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, contoh yang lain, ini banyak sekali sebenarnya contohnya. Orang lebih mementingkan baca Quran dibandingkan baca Al-Quran. Ini contoh terbalik dalam mementingkan sesuatu. Orang lebih suka duduk di depan televisi, menonton acara-acara yang berbau maksiat atau dosa, dibandingkan duduk di dalam masjid. Contoh terbalik dalam mementingkan sesuatu. Ya. Nah, ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Jangan sampai terjadi pada diri kita. Meskipun kita sudah tua-tua, istri kita bersama kita mungkin sudah puluhan tahun, maka tidak ada salahnya kita memanggil pasangan kita, my lovely, sayangku, oh nini. Ya, tidak mengapa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Cucu 12 sudah misalkan. Bahkan mungkin sebagian anak-anak iri dengan percintaan para kai dan nini. Ini para ikhwan sekalian. Jangan sampai, apalagi yang muda-muda. Ya, yang muda-muda. Dan ini menunjukkan bahwasanya dia adalah keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia bukan hanya sekedar kebutuhan tercapai, semuanya ada, tidak. Ini kadang-kadang, jangankan puluhan tahun, baru mungkin satu tahunan, beparak aja kadang mau. Duduk berdua-dua kadang mau. Berjalan, kada digandeng tangannya. Karena di pasar habut, lah kasih, terlambat. Allahu Akbar. Ya, hati-hati. Ini contoh, dan masih banyak contoh terbalik dalam mementingkan sesuatu. Dan itu menjadikan hidup kita lebih baik. Sama orang yang ibadahnya tidak ikhlas, dia berarti lebih mementingkan pujian manusia dibandingkan pujian siapa? Allah. Yang kekal abadi. Pujian manusia gak ada apa-apanya. Sudah relatif. Yang sebagian memuji, sebagian enggak. Tapi jika Allah yang memuji, itu hakiki pujiannya. Kalau Allah memuji dari mulai Jibril sampai seluruh malaikat, sampai seluruh penduduk bumi memuji. Kurang apa? Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah. Maka perhatikan contoh-contoh terbalik dalam mementingkan sesuatu. Dan ini bagus sekali kalau seandainya kita perhatikan dalam kehidupan kita akan menjadi teratur. Inilah makna dari sabda Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ala annahu kullama izdada al-'abdu min ta'atillah izdada khairuhu wa kamaluhu wa darajatuhu indallah li ziyadati imani. Oh, ini perkataan sangat luar biasa. Maka perhatikan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kali ketaatan seorang hamba bertambah kepada Allah, maka bertambah pula kebaikannya, kesempurnaannya dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingin mulia, mbahi ibadahnya. Itu bahasa kita gampangnya. Ingin bertambah baik kehidupan dunia akhiratnya, tambahi taat lawan Allah. ya, pemahaman balik dari perkataan ini, yang sedang sempit kehidupan dunianya, baik rezeki atau permasalahan keluarga tidak kunjung usai, suami antar istri, suami orang tua dengan anak, atau istri dengan mertua, ini sering sekali terjadi juga, kemudian macam-macam yang terhimpit ekonomi, yang banyak permasalahan di dalam keluarganya, coba introspeksi ibadah. Ya, lihat, perhatikan baik-baik. Penulis mengatakan, kullama izdadal 'abdu min ta'atillah izdada khairuhu wa kamaluhu wa darajatuhu 'indallah li ziyadati imani. Setiap kali ketaatan seorang hamba bertambah kepada Allah, maka bertambah pula kebaikannya, kesempurnaannya, derajatnya di sisi Allah, karena bertambahnya keimanan dalam dirinya. Wadalla taqyidu at-tatawwu' bil khair anna man tatawwa'a bil bid'ati allati lam yashra'ha Allah wa la rasuluhu annahu la yahsul lahu illa al-'ana. Ini buruknya perbuatan bid'ah. Lihat. Dan juga menunjukkan akan batas kerelaan hatinya dengan yang baik, bahwa barang siapa yang melakukan suatu bid'ah dengan rela hati, Dasidin, aku beristighfar tadi ikhlas benar pokoknya, nang 10.000 tadi, nang jam 12 malam tadi, itu aku gawi ikhlas benar, hanya berharap dari Allah, dengan kerelaan hati yang tidak disyariatkan oleh Allah, tapi tidak disyariatkan oleh Allah dan tidak pula oleh Rasulnya, niscaya dia tidak akan mendapat apa-apa kecuali lelah semata. Kecuali apa? Capeknya aja. Begitulah ibadah yang bid'ah. Di sini akhirnya kita mengetahui ibadah itu di dalamnya harus terkumpul dua syarat. Hah? Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan. Ikhlas sesuai dengan contoh Rasulullah. Kalau orang ikhlas sekali, rela hatinya, seikhlas-ikhlasnya, tapi tidak sesuai dengan tuntunan, maka yang dapat hanya apa? Capek. Dan itu pasti, Pak, tidak boleh kita ragu. Mau bujurlah itu, kada dapat pahala sama sekali, bujur. Harus yakin itu, tidak boleh ragu. Umma, satu istiqlal itu kada dapat pahala juga lah. Kada dapat, mun kada sesuai dengan contoh. Mau kurang sebanyak itu kada dapat pahala. Kada dapat, harus yakin. Ini akidah. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Yang tidak ada contoh, yang beramal tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Tidak boleh ragu-ragu. Karena ketika meragukan, kita berarti meragukan hadis Rasul. Meragukan hadis Rasul, berkurang keimanannya. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, selesaikan paragraf ini. Walaisa bi khairin lah, dan bukan suatu yang baik untuknya. Bal qad yakunu syarran lahu in kana muta'ammidan 'aliman bi adabi mashru'iyyatil 'amal. Bahkan kemungkinan bisa menjadi suatu yang buruk baginya jikalau dia melakukannya secara sengaja. Nah, ini yang banyak sudah dipadahi kada masih, tetap saja melakukan bid'ah tersebut. Maka ini akan menjadi keburukan baginya, dan mengetahui tentang tidak disyariatkannya amalan tersebut. Sudah tahu bahwasanya itu amalan tidak disyariatkan. Sudah dinasehati tapi tidak mau menerima. Maka ini menjadi keburukan baginya. Kenapa? Karena berarti membuat syariat baru dengan apa? Sengaja. Itu buruknya bid'ah, Pak. Apalagi kalau sudah dinasehati tidak mau maasi. Buruknya perbuatan bid'ah adalah berarti membuat syariat baru. Padahal tidak ada yang pantas membuat syariat kecuali siapa? Allah. Ini. Kita lanjutkan gimana? Dua paragraf lagi. Ya, lanjutkan saja. Baik. Kemudian Allah berfirman, fa innallaha syakirun alim. Asy-syakir wasy-syakur min asma'illahi ta'ala. Maka sesungguhnya Allah mensyukuri lagi Maha mengetahui. Asy-syakir dan asy-syakur, yang Maha mensyukuri adalah di antara nama-nama Allah yang baik. Min nama Allah itu asy-syakir dan asy-syakur. Maka boleh orang abdus-syakir atau abdus-syakur boleh. Ya, bernama seperti itu boleh. Alladzi yaqbalu min ibadihi al-yasira min al-amal. Di mana dia Allah Subhanahu wa taala menerima perbuatan yang sedikit sekalipun dari hambanya. Ingat ini, Pak. Itu salah satu makna dari nama Allah yang Maha mensyukuri. Allah tidak meremehkan amal yang secuil pun. Makanya saya semakin yakin dengan apa yang dikatakan oleh guru saya, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Hafizahullah Ta'ala, ketika saya bertanya, Syekh, ngapain kita belajar nama-nama Allah, sifat-sifatnya? Salah satunya akan bermanfaat dalam kehidupan beragamamu dan kehidupanmu sehari-hari. Di antaranya memahami makna asy-syakur, asy-syakir. Salah satu cara memahaminya adalah Allah akan mensyukuri amalan kita walau sedikit. Maka jangan remehkan amal yang sedikit itu. Lihat, jauhkan maknanya. Ini membuat orang akhirnya semangat untuk beramal. Dan tidak melihat apakah itu besar, apakah itu kecil. Meskipun bersedekah mungkin hanya 1.000 rupiah, 500 rupiah. Tetapi itu kan amal. Allah akan mensyukurinya. Maka beramallah, walau sedikit. Ya, ini pemahaman yang sangat luar biasa. Wajazihim alaih, ya, lalu dia membalasnya. Wajazihim alaih al-azima minal ajri, dengan pahala yang besar. Alladhi idza qama abduhu bi awamirihi wa amtathala ta'atahu a'anahu ala dhalik. Yakni bila seorang hamba menunaikan perintah-perintahnya dan menunaikan ketaatan kepadanya, niscaya dia akan menolongnya. Wa asna alaihi wa madahahu, memujinya dan membalasnya dengan memberikan cahaya hidayah. Wa jazahu fi qalbihi nuran wa imanan wa sa'atan, keimanan dan kelapangan dalam hatinya. Wa fi badani quwwatan wa nashatan, dan kekuatan dan semangat kondisinya. Wa fi jami'i ahwalihi ziyadatu barakatin wa nama, dan bertambahnya taufik dalam perbuatannya. Kemudian setelah itu dia mendahulukan balasan yang ditangguhkan di sisi Rabbnya secara sempurna dan lengkap yang tidak dikurangi oleh perkara-perkara tersebut. Thumma ba'da dzalika yaqdumu 'ala thawabil ajil 'inda rabbih kamilan muwaffaran lam tanqushu hadhil umur. Maksudnya apa? Pak, pahami baik-baik seperti yang saya ucapkan tadi. Nama Allah Asy-Syakir Asy-Syakur, Allah akan memberikan ganjaran dari amal ibadah kita walau sedikit. Dan ganjarannya bukan sembarangan, karena mungkin amalnya sedikit, karena itulah keterbatasan kita, lalu Allah ngasihnya juga sedikit. Enggak. Malah besar, lebih besar pahalanya dibandingkan amal itu sendiri. Dan ganjarannya bukan hanya satu, diberikan pahala. Tidak, diberikan taufik, petunjuk untuk beramal. Kemudian hidayah, cahaya di dalam hati. Ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Makanya saya katakan di awal tadi, ingin bahagia, taati Allah. Ibadahi yang banyak lawan Allah. Ingin bahagia, jadilah ahli ibadah Allah. Ini kalau kita lihat, akhirnya orang-orang tua dahulu kita, nini-nini, buyut-buyut kita, ahli ibadah, ahli sejadah, kalau sudah habis maghrib, habis isya itu, wah, ibadah aja pokoknya. Sekarang yang ada apa? Televisi. Ya kan? Jauh kehidupan orang-orang dahulu dengan sekarang. Makanya mereka lebih berkah. Lebih berkah lihat dari umurnya, panjang-panjang kan. Ini kada 35 sudah jiun. Jiun itu dari kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah. Ya. 40 sudah selesai. Kenapa? Karena hidupnya tidak diisi dengan ibadah. Akhirnya hidupnya enggak berkah. Maka ingin banyak kebaikan dari Allah, taatilah Allah. Perbanyak ibadah kepada Allah. Dan ibadah ingat bukan hanya sekedar di atas sajadah. Ibadah menolong orang. Ya, ibadah berbuat baik. Ibadah apa saja. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan. Wa min syukrihi li 'abdihi anna man taraka syai'an lillah a'adahu khairan minhu. Oh, subhanallah. Dan di antara syukur Allah kepada hambanya bahwa barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Ini ya. A'adahu khairan minhu wa man taqarraba minhu shibran taqarraba minhu dhira'an. Dan barang siapa yang mendekatkan diri kepadanya sejengkal, dia akan mendekatkan kepadanya satu hasta. Wa man taqarraba minhu dhira'an taqarraba minhu ba'an. Barang siapa yang mendekatkan diri kepadanya satu hasta, dia akan mendekatkan kepadanya satu depa. Hasta itu berapa, Pak? Sekitar 0,52 sentimeter atau meter. 0,52 meter. Kalau Nabi Adam 60 hasta, berarti berapa, Mas Nanang? 60 hasta. 30 meter. Dan begitulah kalau kita masuk surga, tinggi badan penghuni surga 30 meter. Maka apa tuh 30 meter? Menara kita ini berapa? Apa adakah menara kita? Gak sampai ya. 30 meter. Seluruh penghuni surga. Pian-pian kena tinggi-tinggi. Mudah-mudahan pian dan kita semua masuk dalam surganya Allah SWT. Ya. Manusia akan masuk ke dalam surga sesuai dengan Nabi Adam diciptakan. 60 hasta berarti 30 meter. Ya. Dan 0,52 itu adalah hitungan hastanya Mesir. Hasta Banjar lain pulangnya. Hah? Mendekati 1 meter, 0,52 meter ya. Baik. Yang jelas tinggi. Ya. Makanya karena kemarin saya baru ngisi kajian judul Serasa di Dalam Surga. Indah ternyata. Salah satu keindahan surga, Pak. Orang yang pertama kali, orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Jadi ceritanya begini. Orang yang terakhir masuk ke dalam surga, dia akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Kemudian setelah itu dia ditanya oleh Allah. Wahai hambaku, engkau setelah dikeluarkan dari neraka, ingin apa? Tapi dengan syarat, setelah dikasih, gak boleh minta lagi. Kata dia, iya ya Allah. Setelah dikeluarkan dari api neraka, ya Allah, palingkan wajahku dari api neraka. Ini hadis riwayat Muslim. Palingkan wajahku dari api neraka. Kemudian, berpalinglah dia 180 derajat, balik kanan dari api neraka. Sudah. Diam-diam. Pas dia menghadap ke belakang, kan melihat surga. Ketika melihat surga, indahnya, ya Allah. Maka dia mengatakan, ya Allah, saya memang tidak minta sesuatu setelah ini. Saya sudah janji. Tapi dekatkan aja ke pintunya barang. Dekatkan pintunya. Habis itu, sudah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Waihak ya bani Adam, ma aqdarak?" Celaka kamu wahai anak Adam. Kamu sudah janji, cepat sekali kamu berkhianat. Dan seperti itulah manusia. suka berkhianat. Sifat buruk manusia suka berkhianat. Kemudian, ya Allah, setelah ini saya tidak akan minta apa-apa lagi. Maka kemudian dia diam di depan pintu surga melihat, indah sekali. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah engkau telah janji? Lihat ya. Enggak malu, manusia itu enggak malu. Sudah berkhianat kali-kali itu enggak malu. Maka jangan seperti itu kita di dunia. Bukankah engkau telah janji, tidak minta apa-apa? Ya Allah, ini yang terakhir. Habis itu kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang diberikan? Kata Allah Subhanahu wa taala, nih. Kapan Anda mulai terlena dengan dunia, ingat kata Allah ini. Tamanna. Wahai fulan, maulun merinding. Allah, mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tamanna, kata Allah kepada fulan tersebut. Bercita-citalah engkau. Angankan semua yang ingin engkau angankan. Apa saja. Semua yang ingin kamu enggak ingin dapatkan, bercita-cita. Akhirnya fayatamanna umniyat. Kemudian dia bercita-cita dengan seluruh yang dia inginkan. Dan semua cita-citanya sudah dia sebutkan dalam cita-cita tersebut. Sampai habis. Habis angan-angannya. Saking sudah terpenuhi semuanya. Dia mungkin ingin ini, ingin makan ini, minum ini, tempat ini, rumah segini. Semuanya sudah. Kata Allah Subhanahu wa taala, lakadzalik. Kamu akan mendapatkan itu. Wa mislahu ma. Dan bersamanya dua kali lipatnya seperti yang engkau angan-angankan. Lihat. Penghuni surga yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah Allah yang Maha mensyukuri. Asy-syakir, asy-syakir, asy-syakur. Allah akan memberikan ganjaran yang lebih daripada yang sudah kita berikan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan amal hamba seorang walau sedikit. Maka maknai, resapkan firman Allah asy-syakur, asy-syakur, asy-syakir di dalam hati kita. Niscaya kita akan semangat beribadah. Niscaya kita akan tetap tegar dalam menghadapi kehidupan dunia. Maka penulis kemudian mengatakan di sini, terutama orang-orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Ini pahalanya besar. Allah akan menggantikan yang lebih baik darinya. Saya ingat tadi tentang hasta itu, tentang Nabi Adam alaihi salam. Wa man taqarraba minhu dhira'an taqarraba minhu ba'an. Artinya, dan barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah satu hasta, dia akan mendekatkan kepadanya satu depa. Barang siapa yang menujunya kepadanya dengan berjalan, wa man atahu yamshi atahu harwalah. Dan barang siapa yang menuju kepadanya dengan berjalan, dia akan menuju kepadanya dengan berlari kecil. Rabbih alaihi adha'afan mudha'af. dia niscaya dia akan beruntung berlipat-lipat ganda. Wa ma annahu syakir fahuwa alimun bima yastahiqqu thawab al-kamil bihasabi niyatihi wa imanihi wa taqwa. Dan di samping bahwa Allah adalah Maha bersyukur, Dia pun Maha mengetahui siapa yang berhak memperoleh balasan sempurna sesuai dengan niat, keimanan, dan ketakwaannya dari orang-orang yang seperti itu. Mimman laisa kadzalik alaihim bi a'malil ibad. Maha mengetahui perbuatan dari hamba-hambanya. Fala yudhayyi'uha. Allah tidak menyia-nyiakannya. Bal yajidunaha awfara makar. Bahkan mereka akan mendapati balasan paling sempurna. Ala hasabi niyatihim allati ittala alaihi alaiha al-halimul hakim. Sesuai niat mereka yang diketahui oleh Allah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Makanya di situ digandengkan di akhir ayat, fa innallaha syakirun alim. Itu rahasianya. Kenapa disebutkan syakirun kemudian alim? Karena Allah Maha mensyukuri seluruh amal ibadah manusia, tetapi Allah juga Maha mengetahui. Tidak semua ibadah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya digandengkan dengan syakirun alim. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.